terbaru dari New Palapa. Tiap hari ia lalui berkelana seorang diri untuk mencari sesuap nasi, walau belum pasti. Namun ia terus berjalan, tak tahu kapan ia makan. Begitulah ogelan tangan berkesedihan, selalu di dalam kesedihan. jika ini terus terjadi, liku hidup tiada pasti. Nasibku wahai gelandangan, penuh kesedihan, penuh di dalam kesedihan. Sekali lagi dong, kasih tepuk-tepuk yang paling ramai buat Nyupalapa, bos.